بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kitab Ushul Iman karya Syekh Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Semoga kesempatan yang baik semacam ini senantiasa jadi berkah bagi kita semua. Kepada kita semua, amin ya Rabbal. Pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai mengkaji hadis yang ke-51. Qala rahmallahu wa atabi wa radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbilallah min al-mu'min ad-da'if. Wa fi kulli khairun. Ikhlas ala ma'in fa'uk wasta'in billah wala taqtuzanna fa'in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'utu kada kan kada wa kada walakin kul qaddar Allah wa ma sya'a fa'al fa'inna law taftahu amal syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masing-masing memiliki kebaikan. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan loyo atau patah semangat. Jika ada sesuatu yang menimpa, maka jangan berkata seandainya aku melakukan yang ini pasti akan begini dan begini, tapi katakanlah Allah telah menakdirkan ini semua, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena kalimat dengan menggunakan law seandainya begini akan begini bisa membuka pintu setan untuk menggoda kita. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini pada penjelasan Allah terdapat faedah yang terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengiman bahwa apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disyariatkan ketika mendapatkan musibah untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al sebagai bukti keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu masyarakatkan, ya, karena ucapan semacam ini hampir tidak terdengar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengucapkannya. Mengapa demikian? Ya karena memang ilmu ini sudah dijauhi oleh banyak orang, sehingga perlu kita apa ini? Sebar luaskan, ya. Kalau tertimpa musibah atau peristiwa khususnya yang merugikan kita, ya, hendaknya kita mengucapkan apa ini? Qadar Allah wa ma syaa fa'al, sebagai bentuk keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya ialah mengimani bahwasanya apa yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah, sudah ditakdirkan Allah, ya sudah terjadi, gimana lagi? Nah, barakallahu. Tapi kalau kita mengucapkan kata-kata yang lain, apalagi dengan menggunakan seandainya kita melakukan ini, gak akan terjadi semacam itu, ya. Seandainya kamu gak gini, gak akan begitu. Nah, ini seolah-olah apa yang terjadi itu tergantung manusia, padahal semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kemudian faedah berikutnya, larangan mengucapkan seandainya aku perbuat demikian, maka akan demikian dan demikian, ya. Karena kalimat semacam itu termasuk tanda tidak sempurna dalam iman takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi ruang gerak yang leluasa bagi syaitan untuk menjatuhkan kita ke dalam penyimpangan, khususnya dalam bab akidah. Orang yang mengucapkan kalimat lau ketika tertimpa musibah, andai saja kita begini, tidak akan begini, andai saja kita tidak begini, tidak akan begitu, dan sebagainya, ya, ini akan terus dibisiki setan untuk semakin tidak menerima takdir Allah, ya, bahkan tidak semata-mata tidak menerima, tapi menolak takdir Allah SWT. Ya, nah, jadi setan lebih leluasa untuk menggoda orang-orang yang mengucapkan semacam itu ketika tertimpa musibah. Kemudian faedah berikutnya yang terkait dengan takdir, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berbuat, ya, punya kemampuan untuk berbuat. Nah, ini membantah keyakinan Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu enggak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, ya, sehingga mereka tidak mau beramal, tidak mau melakukan apa saja yang bermanfaat untuk mereka, dengan alasan mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan untuk berbuat. Padahal dalam hadis ini jelas ada perintah untuk apa ini? Semangat melakukan apa saja yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah untuk melakukan apa saja yang bermanfaat bagimu, baik dalam urusan agama ataupun urusan apa ini, dunia. Nah, itu. Ada. Nah, barakallahu. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-51. Nah, disyariatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ataupun dalam segala amalan-amalan. amalan duniawi. Jadi kita ini tidak boleh menggantungkan dengan kemampuan sendiri, ya. Kalau manusia itu menggantungkan dengan kemampuannya sendiri, mungkin dia tidak akan bisa berbuat banyak. Karena manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah segalanya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah selalu menghubungkan antara ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal minta tolong kepada Allah termasuk bagian dari ibadah. Tapi disebutkan secara khusus mengiringi ibadah. Di para ulama ahli tafsir banyak menjelaskan hikmahnya. Di antaranya adalah bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengandalkan kemampuan sendiri, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam doa yang biasa dibaca setiap penghujung sholat atau setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah yang baik kepadamu. Nah, termasuk dalam urusan duniawiyah, hendaknya kita betul-betul tidak terlalu pede dengan kemampuan sendiri. Banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat banyak. Banyak. Barakallahu. Wasta'in billah. Kemudian ya pada wajibna azakumullah faedah berikutnya. Seorang mukmin harus optimis. Ya, harus memiliki sifat apa ini? Optimis dalam segala perkara-perkara yang baik. Nah, ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la tahzan. Semangat melakukan apa saja yang bermanfaat dan tidak boleh pesimis, ya. Nah, gagal bangkit, gagal bangkit lagi sampai berhasil. Begitu. Itu prinsipnya seorang mukmin, ya. Kalau dalam perkara yang baik dan yang bermanfaat, ya. Nah, sekarang kerja, ya. Kalau kerja sudah tahu ya halal, nah sudah semangat, ya, semangat, optimis, ya. Jangan pesimis terlebih dahulu, ya. Wah, mau jualan ini saingannya ternyata banyak ya. Sudah banyak yang jual ini, akhirnya tidak jadi. Usaha apa ya? Usaha satunya lagi, ketika jalan-jalan, oh, ternyata punya juga ya usaha seperti itu, ya. Nah, jadi maunya apa? Maunya usaha jual sesuatu yang tidak ada di dunia? Enggak ada. Selama barangnya ada di dunia, itu ada pesaingnya. Ada yang lain yang apa yang jualan seperti itu. Bahkan perlu diketahui, kalau seandainya di daerah itu hanya Anda sendiri yang jualan barang seperti itu dan sukses di masa yang akan datang, ada juga orang yang ingin sukses seperti Anda. Jualannya sama. Orang itu kok sukses ya? Jualan itu hanya ikut-ikutan. Tambah lama, banyak yang ikut. Rame. Nah, kalau mentalnya mukmin, harus optimis. Rezeki di tangan Allah. Yang penting bermanfaat. Balas. Gak pakai menggunakan cara-cara yang diharamkan atau menghalalkan segala cara, ya. Gak pakai menjatuhkan pihak lain. Sudah jual pada. Laku, alhamdulillah. Gak laku ya sabar. Yang penting gak boleh patah semangat, gak boleh pesimis. Di awal-awal dulu herbal laris manis. Ya kan? Salafin kenal herbal, mas, baris manis. Ternyata gak lama kemudian berbagai macam herbal musuh. Wah, saingannya tambah ketat, ya. Nah, ini harus optimis. Rezeki tangan Allah, yang penting bermanfaat, ya. Nah, sepi ramai urusan belakang, yang penting tampil dulu, ya. Nah, kalau gak gitu gak bisa tampil-tampil, ya. Nah, mau jual apapun. Yang sekarang ini mau jual apapun itu ada yang jual seperti itu, ya. Nah, kalau dulu dokter rame, kenapa? Ya jadi dokter sedikit. Nah, mesti praktek dulu satu desa kalau sakit mesti ke dia saja. Sekarang satu desa dokternya 10. Nah, ya sudah, optimis saja. Ya sedikit mati aja hidup ini. Ini ibaratul azabullah termasuk buah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sifat optimis, semangat melakukan apa yang bermanfaat itu termasuk buah daripada mengimani apa yang takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah besar kalau ada orang mengatakan orang Islam ini enggak pernah maju. Kenapa? Karena masih mengimani takdir. Dikit-dikit takdir Allah, dikit-dikit takdir Allah. Kapan majunya? Itu mungkin mereka kenalan sama orang-orang Jabariyah gitu. Yang tak punya semangat hidup gitu ya. Nah, belum kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, kalau kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin ngomongnya tentang Islam lain, ya. Wah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, mereka itu pemberani. Mereka itu optimis, semangat melakukan apa saja yang bermanfaat. Barakofikum, ya. Walaupun cuma jualan serabutan, semangat. Naam. Itu maju tak kentar. Itu, ya. Mencari yang halal. Ya. Begitu. Karena dia enggak tahu takdirnya. Jadi orang miskin atau kaya. Sementara di antara keimanan dengan takdir ialah kita harus berusaha, ya kan? Berusaha untuk berbuat yang bermanfaat sehingga untuk tampil hari berbuat yang baik ini sebagai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini para bidana asakumullah terdapat faedah tentang keutamaan mukmin yang kuat. Al mukmin al qawi khair wa habbilallah nil mu'min al-dha'i. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kuat di sini itu umum, ya. Baik al-quwah fid-din atau al-quwah fil-jism atau al-quwah fil-mal. Umum kuat agamanya, ya. Orang mukmin yang kuat agamanya lebih baik daripada mukmin yang lemah agamanya, ya kan? Begitu. Mukmin yang kuat fisiknya itu lebih utama daripada mukmin yang lemah fisiknya. Loh, kok bisa? Iya, yang kuat fisiknya bisa berjihad, bisa fidillah, bisa aktif melakukan apapun. Ini sakit-sakitan terus, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, sedikit-sedikit sakit, sedikit sakit, jadi nggak bisa beraktivitas yang lebih banyak, daripada mukmin yang kuat. Ya. Kuat ekonominya lebih baik daripada yang lemah ekonominya. Dukung bisa, iya, ini bisa haji, bisa umrah, bisa berinfak, bisa bersedekah. Nah, ini enggak bisa. Karena lemah ekonominya. Ya kan? Nah. Tentunya kuat ekonomi itu yang bersyukur ya, maksudnya ya. Nah, menggunakan kekuatan ekonominya tadi untuk apa ini? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini enggak bisa. Ya, sama-sama bisa dikirnya, ya kan? Berzikir kepada Allah, baca takbir, tasbih, tahmid yang punya keutamaan, ya. Orang kaya bisa melakukannya, orang miskin bisa melakukannya. Tapi orang kaya punya keutamaan, bisa macam-macam. Bisa umrah, bisa haji, ya, bisa sedekah, bisa bangun masjid, bisa yang lainnya, bantu fuqara wal masakin, janda, anak yatim. Yang miskin tidak bisa. Orang mukmin yang kuat ilmunya, al-quwwah fil ilmi, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah ilmunya. Nah, harus itu. Ya. Jadi kalau bandingkan itu yang setara, jangan silang, jangan perbandingan silang. Gimana kalau dia itu kuat ekonominya, nah, tapi lemah agamanya. Ini kuat agamanya, tapi lemah ekonominya. Oh, namanya perbandingan silang. Ya, nah, masing-masing ada keutamaannya. Nah, itulah sebabnya untuk menjawab yang perbandingan silang seperti itu, Rasulullah bersabda, wa fi kulli khair. Masing-masing ada kelebihannya sendiri-sendiri. Jawabannya, ya. Mukmin kuat ekonominya, lemah agamanya. Ini kuat agamanya, lemah ekonominya. Nah, ini ada keutamaan dengan hartanya, bisa digunakan macam-macam. Ini ada keutamaan apa ini? Dari si agamanya. Masing-masing punya apa ini? Keutamaan. Ya, begitu. Ini kuat tubuhnya, fisiknya, tapi lemah ilmunya. Ini loyo fisiknya, tapi kuat ilmunya. Wa fi kulli khair. Nah, jawabannya itu ya. Wa fi kulli khair. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Ini punya kelebihan fisik, ini punya kelebihan apa ini? Ilmu. Tapi kalau bandingkan yang searah, nah, jawabannya al-mu'minul qawi khair wa ahafilallah minal mu'min al-dha'if. Mu'min yang kuat ekonominya lebih baik daripada mu'min yang lemah ekonominya. Nah, gitu perbandingannya, bisa jawabannya tadi. Mu'min yang kuat ilmunya lebih baik daripada mu'min yang lemah ilmunya. Mukmin yang kuat ibadahnya lebih baik daripada mukmin yang lemah ibadahnya. Nah, wadah yang kemudian tanya, gimana Ustaz? Mukmin yang banyak istrinya lebih baik gak dengan mukmin yang sedikit istrinya? Oh, Ustaz. Jawabannya iya. Mukmin yang banyak istrinya dan adil dalam meramal istri-istrinya tadi dan bermuamalah dengan mereka, itu lebih utama daripada yang cuma satu. Ya, dengan syarat ya tadi itu. Ya. Tapi kalau punya istri empat, tapi seolah-olah enggak punya istri, lelah urusannya. Terlantarkan, ya. Jadi perbandingannya itu kalau sama-sama apa ini? Sama-sama sempurna ya, istri empat sempurna dengan para istrinya, istri satu sempurna dengan istrinya, lebih baik yang banyak istrinya ya. Nah, termasuk dalam masalah anak juga begitu. Mukmin yang banyak anaknya lebih baik daripada mukmin yang sedikit anaknya, kalau anaknya baik-baik semua. Ya. Nah, kalau anaknya 20 jadi penjahat semua. Ini anaknya cuma satu tapi jadi orang soleh, lebih baik ini. Jadi bicaranya bukan apa ini, yang silang tadi. Tersilang ya, bikulin khair. Ini banyak anaknya, utamanya ialah sisi banyaknya, tapi sisi baik atau soleh anaknya enggak punya. Ini punya terutama dari sisi kesolehan anaknya, tapi enggak punya dari sisi apa ini, banyaknya. Wafikulin khair. Yang penting ikhwanul azzaqullah, jangan suka banding-bandingkan. Yang paling penting ialah jadilah mukmin yang kuat dalam segalanya. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, begitu. Ya. Nah. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah untuk mengklarifikasi opini-opini yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih senang jadi orang miskin. Atasnya ya. Nah, banyak Ahlussunnah wal Jamaah yang kaya. Para sahabat banyak yang kaya. Ya, yang namanya kalau menjadi seorang sunni salafi Ahlussunnah wal Jamaah itu harus miskin. Kalau enggak miskin kurang mantap. Enggak, ya. Nah. Baik. Kalau kita sudah punya pekerjaan yang halal, ya. Nah, pertahankan, enggak apa-apa. Karena dengan pekerjaan itu engkau menghasilkan sesuatu. Dan gunakan jalan yang baik. Dakwah butuh dana. Nah, masjid butuh uang. Fuqara masakin butuh bantuan. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada yang punya uang. Nah, enggak ada yang bisa tampil untuk membantu saudara-saudara. Ya. Nah. Jadi jangan puas dengan menjadi apa ini? Pengangguran. Dan paling tidak itu bisa memberi makan anak istri dan tidak minta-minta. Itu prinsip Ahlussunnah. Kalau enggak bisa ngasih orang, paling tidak bisa memberi kecukupan untuk dirinya, anak dan istrinya, supaya tidak menjadi tanggungan orang dan tidak minta-minta. Ya, banyak riwayat tentang masalah itu. Ya. Lebih baik menjaga kehormatan dirinya daripada harus mengemis. Ini menunjukkan kekuatan, namanya idharul quwwah. Ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi masing-masing ada kelebihannya. Wa fi kulli khair, ya, fi kulli khairun, wa fi kulli khair, ya. Masing-masing tadi ada kelebihannya. Tapi, ya. Nah, baik, selanjutnya. Bab dzikir malaikat alaihi assalam wa iman bih. Bab yang menyebutkan tentang malaikat alaihi assalam dan iman tentang malaikat. Setelah kita membahas tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita memulai membahas tentang keimanan terhadap para malaikat. Ya. Malaikat ini termasuk makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, ya, kecuali yang Allah kehendaki bisa melihat malaikat. Ya. Sehingga pembahasan tentang malaikat ini hanya terbatas dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Tidak bisa di lakukan dengan cara ijtihad, ya. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu iman nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita kurang. Bahkan kalau ada hadis yang dhaif, nggak bisa kita pakai. Kenapa? Ini permasalahan dhaif. Hanya Allah saja yang tahu, ya. Dan Rasulullah pun yang memberitahu ialah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlalu banyak kesana kemari, ya, tentang masalah malaikat. kecuali kita baca satu persatu dalil-dalil tentang mereka dan kita imani. Yang pertama ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Wa qawlullahi ta'ala laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu tidak semata-mata kalian menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya beriman dengan malaikat termasuk rukun iman dan termasuk kebaikan. Kemudian yang kedua, surat Fussilat ayat 30. Wa qawluhu ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya para orang yang berkata kami ya Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang menghiburnya ketika akan mati. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Di dalam ayat ini khanafina azzaqallah kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengirim para malaikat untuk menghibur orang-orang yang beriman ketika mengalami sakaratul maut. Ya, orang-orang yang beriman ketika mengalami sakaratul maut, mereka itu akan didatangi oleh para malaikat untuk menghibur mereka. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu, wahai mukmin yang baik, kamu jangan takut mati, ya. Dan jangan sedih, ya. Bergembiralah kamu, karena kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Masya Allah. Itu ketika akan mati sudah dikitukan, ya. Cuma kita nggak tahu, karena apa itu mati, nggak bisa komunikasi lagi, ya. Nah, seandainya bisa komunikasi, pasti akan dikasih tahu, wahai keluargaku, aku dapat surga. Tapi berhubung enggak bisa lagi, maka itu menjadi ujian bagi kita semuanya. Ya, kita hanya bisa mendoakan semoga dia mendapatkan apa ini, ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Semua, ya, yang istiqomah di atas jalan yang hak ketika meninggal dunia sekarang akan didatangi oleh para malaikat yang menghiburnya. Sebaliknya, mereka-mereka yang menyimpang dari al-haq dan kafir akan didatangi oleh malaikat untuk memberi beberapa hukuman, ya, baik cacian ataupun fisik. Nah, dan memberi kabar buka kepada mereka dengan neraka. Waliyahulillah. Ini kita iman, walaupun kita tak melihat, walaupun kita ada di sisi orang yang sekarat, kita tak tahu ada ni malaikat, ya, kita mengimaninya. Ini perkara apa ini? Oh, ini. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat yang ke-172. Wa qawlu ta'ala la yastaghfal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Isa al-Masih itu tidak lebih dari hamba Allah. Begitu pula malaikat yang dekat dengan Allah hanyalah hamba Allah. Dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya malaikat itu ialah hamba Allah dan tidak boleh disembah. Dan banyak orang-orang jahiliyah yang menyembah malaikat, ya. Nah, barakallahu. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 19-20. Walau ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiru yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Allah yang memiliki siapa saja yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisi Allah tidak sombong dari beribadah kepada-Nya, dan tidak merasa rugi. Mereka senantiasa membaca tasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti melakukannya, tidak pernah futur. Dalam ayat ini kita dapat faedah bahwa malaikat itu adalah penghuni langit. Ya, penduduk langit ialah malaikat. Jadi kalau malaikat ke bumi itu untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mereka itu tempat tinggalnya ialah di langit. Ini kita mengiman. Di langit dunia sampai langit yang ketujuh dipenuhi oleh malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, ya. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwasanya di antara tugas malaikat ialah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti melaksanakannya sama sekali. Jadi kalau baca tasbih terus, enggak berhenti, enggak pernah berhenti. Ada yang kerjanya kayak gitu, ya. Betul terus subhanallah. Enggak pakai makan, enggak pakai minum, memang. Ya. Kemudian yang ibadah terus, enggak pernah apa yang berhenti atau capek atau bosan atau lelah. Nah, ini malaikat, bukan Bani Adam, ya, bukan manusia. Selanjutnya surat Fatihah ayat yang ke-1. Wa qalu ta'ala ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusannya memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dalam ayat ini terdapat faedah. Jadi kita mengimani bahwasanya malaikat itu punya sayap. Jangan bayang-bayangkan burung, ya. Nah, namanya saja sama sayap. Cuma sayapnya malaikat tidak sama dengan apa ini? Sayap burung, ya. Atau sayapnya pesawat, ya. Berarti kita mengimani bahwa malaikat itu bisa terbang. Karena sayap itu terkait dengan terbang, ya. Nah, kita mengiman kecepatannya lebih dahsyat daripada pesawat yang tercepat. Ya, setiap hari malaikat itu ada yang jaga siang, ada yang jaga malam, ya. Terus, nah, kalau kabarnya lambat enggak nyampe-nyampe, ya enggak. Waktu enggak pernah sampai telat atau dikomplain sama malaikat yang sudah ada duluan. Kok telat datangnya? Ya, enggak. Jadi ya. Nah. Padahal kalau pesawat jet tercepat saja masih belum ada yang bisa tembus ke langit. Berapa lama waktunya? Tebulan saja mereka belum sampai. Ya? Belum sampai. Stop sah. Kalau ada yang bilang telat, ada yang sampai bulan. Bulan itu ada di langit. Bukan itu. Itu keimanan seorang mukmin. Ya. Sebagaimana yang disebutkan secara detail oleh Syaikh Muhammad Al-Imam hafizullah ta'ala wa'ah dalam kitab beliau Nad'udun Nadwa'iyah Al-Qawmiyah, ya, mengkritisi, ya, nah, teori-teori alam yang menyimpang, ya, diantaranya itu. Kebulan aja belum sampai. Nah, waktu ke langit, ya, bulan itu ada, bulan itu ada di mana? Di langit. Itu termasuk argumen kenapa belum ada yang bisa sampai ke bulan. Karena gak mungkin, ya. Nah, karena bulan itu ada di langit, bukan di bumi. Termasuk hadiah biasa nanti langit. Mereka apa gak baca Quran, ya? Kenal bintang-bintang, matahari, semuanya itu ialah benda-benda baik. Langit, langit dunia, ya, itu punya sayap malaikat. Nah, kalau ingin tahu malaikat yang sebenarnya gimana, ya, banyak-banyak teramal soleh supaya masuk surga, nanti di sana bisa bertemu dengan malaikat, ya. Nah, tapi kalau di dunia, ya, dia hanya orang yang Allah kehendaki saja, di antaranya para nabi dan rasul, ya. Nah, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, bahkan yang paling banyak sayapnya itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berapa sayap itu? 600 sayap. Pasang di mana saja, ya? Nah, Malaikat Jibril itu malaikat yang terbesar di antara malaikat yang ada, ya, 600 sayap, ya. Tak usah pak, tak usah dibayangkan, ya. Memang masalah gaib, ya, tak bisa dijangkau oleh panca indera kita, ya. Jadi yang penting kita imani saja, berakhlak, ya. Berapa meternya macam-macam, enggak boleh, enggak bahas, enggak ada aturan, enggak ada penjelasan, ya. Nah, yang penting disebutkan sayap ya sudah, ya. Kemudian surah Al-Mu'min ayat yang ke-7, wa qala ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu al-ayat. Malaikat yang memikul 'arsy dan malaikat yang ada di sekitar 'arsy tugasnya ialah membaca tasbih dan tahmid kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan mendoakan orang-orang yang beriman, ya, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Di sini kita mengimani bahwa di antara tugas malaikat itu ialah memikul ars. Ada yang bertugas memikul ars. Dan jumlah malaikat yang memikul ars ialah 8. 8 orang malaikat. Ars itu makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, ya, dipikul oleh makhluk-makhluk besar bernama malaikat dan berjumlah 8. Kenapa kok 8 gak 10? Gak boleh tanya. La yus'alu amma yaf'al wa huwa mus'alun. Allah tak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Kita yang akan ditanya. Nah, sudah kita imani saja. Kenapa? Ya. Kemudian apa tugas mereka di samping memikul aras? Jawabnya ialah membaca tasbih, tahmid, mendoakan orang yang beriman, memintakan ampun oleh orang yang beriman. Kok enggak capek-capek? Malaikat itu jangan disamakan dengan manusia lain. Mereka itu didesain oleh Allah anti capek. Nah, sudah pernah berhenti. Lain alam. Kemudian dalam ayat ini juga kita mengimani bahwa di samping malaikat memikul ars, di sekitar ars juga banyak malaikat, ya, yang bertasbih dan bertahmid serta memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi di samping 8 orang malaikat yang memikul arasy, kita juga mengimani bahwa sekitar arasy itu banyak dikerumuni oleh malaikat yang bertasbih, bertahmid dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ya sudah, kita imani itu saja. Sampai di situ, tidak ada penjelasan lain. Ya, karena masalah lain. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-52. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur min nur wa khuliqal jannu min ba'd min nar wa khuliqa Adam mimma usita lakum. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Nabi Adam diciptakan dari apa yang disifatkan untuk kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengimani bahwasanya malaikat ini tercipta dari apa? Cahaya. Ya, nah, begitu. Maha besar Allah Subhanahu wa Taala dan Maha berkuasa. Ya, cahaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai bahan penciptaan malaikat. Ya, nah, ada pun bangsa jin yang rajih adalah diciptakan dari apa? Api yang menyala, menyala api yang betul-betul nyala. Ini sebagai bantahan terhadap pihak yang mengatakan bahwa bangsa jin termasuk bagian dari malaikat. Yang benar, malaikat punya alam sendiri, jin punya alam sendiri, masing-masing lain bahan penciptaannya. Nah, kemudian untuk Nabi Adam tentunya kita sama-sama tahu ya, diciptakan dari ben tanah liat. Adapun keturunannya, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari pertemuan sperma dan apa ini, sel telur, partikel. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Kita meyakini tentang adanya malaikat. Al-iman biwujudil malaikat. Malaikat itu ada karena diciptakan dari cahaya. Ya, sesuatu yang tidak ada, yang tidak ada bahan penciptaannya, ya. Ya, secara logika begitu. Jin itu ada apa enggak? Ada, karena ada bahan penciptaannya berupa apa ini? Api yang menyala. Api itu ada, berarti jin itu ada. Cahaya ada apa enggak? Ada, berarti malaikat itu ada. Ya, sudah, secara dalil atau secara logika kuat. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang menganggap malaikat itu hanyalah apa ini? Simbol kebaikan, tapi tidak berwujud dengan wujud yang konkret. Ini ucapan yang batil, ya. Dibantah dengan hadis. Cahaya ada apa enggak wujudnya? Ada. Berarti malaikat ada, karena malaikat itu bahan penciptaannya dari cahaya. Sebagaimana bantah kepada mereka yang mengatakan bahwa setan itu adalah simbol kejahatan atau kejelekan, tapi tidak berjisim, tidak ada wujud konkretnya. Gampang jawabannya. Setan atau jin terbikin dari apa? Api. Tanya sama dia, api itu ada wujudnya apa enggak? Ada, dari jin ada. Ya, sudah, masa ngotot lagi. Kecuali memang hawa nafsunya yang menutupi hatinya. Waliyatubillah. Ya. Baik, ini ada pertanyaan, apakah ada kehidupan selain di dunia? Ada kehidupan abadi, nah, di akhirat. Maksudnya di bumi. Ya ada di langit, ada kehidupan di sana, di langit. Maksudnya apakah ada manusia yang hidup di selain bumi? Gitu? Ah, barakofikum, ada manusia yang ciptakan di bumi. Di bumi ya. Adapun kalau hasil Isra Mi'raj Nabi SAW yang berjumpa dengan para nabi di langit, itu ialah arwah mereka. Ya, nah, hukum asalnya manusia itu tempat tinggalnya di bumi. Itu enggak ada yang ngapain di selain bumi. Ya, nah, itu khurafatnya orang barat. Nah, nah, gitu. Ya, nah, kehidupan manusia atau makhluk. Ya. Kalau memang makhluk lain, lelah itu urusannya. Ya. Nah, nah, termasuk bangsa jin itu hidup mereka di mana? Di bumi. Jin itu di bumi, cuma lain alam. Ya, nak lain alam dengan manusia. Jadi jin itu juga di mana? Di bumi. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah meminta Nabi Adam dan juga Iblis itu apa ini? Turun ke mana? Ke bumi. Turunannya semua di bumi semua. Nah, nanti kalau di akhirat baru kita, nah, sudah meninggalkan bumi menuju ke alam akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa ini? Sebagai abadi untuk kita semua. Ya. Nah, di bulan, di matahari, apakah ada manusia? Gak ada. Nah, gak ada. Tidak ada. Hakul yakin. Ya, nah. Bertanya ada yang mendirikan tenda di bulan. Bohong. Nah, bohong. Di kalangan para astronot barat sekalipun itu mereka itu berselisih. Enggak ada yang yakin dengan sampainya Abdullah. Ya. Kalau pengen bagus pembahasannya, ya kita nak tentu an-nadhariyah al-kauniyah. Ya. Masalah bantahan terhadap orang-orang kafir yang menyebarkan paham sesat bahwasanya bumi berputar mengelilingi matahari, ya, tidak matahari sama bulannya berputar dengan dalil-dalil Al-Quran, dengan dalil-dalil sunnah, dengan dalil-dalil akli juga, ya, nah, disebutkan juga pendapat-pendapat para ilmuwan mereka, ya, dan kerancuan-kerancuan ini, ya. Ya, jadi kalau berita dari orang kafir maksud tertolak. Ya, kita lebih percaya berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan berita dari para ulama yang terpercaya. Ya, nah, paham ya? Jangan beralasan dengan ilmu pengetahuan untuk melanggar syariat. Ya, nah. Ngapain sibuk-sibuk ngurus matahari yang berputar apakah bumi yang berputar, sudah jelas ya. Nah, lebih baik bikin sepeda motor yang canggih, mobil yang canggih, lebih ada wujudnya dan manfaatnya. Nah, daripada tidak punya kerjaan begitu ya, sudah mengeluarkan banyak biaya ternyata menyimpang dari agama. Ya, apa itu? Itu namanya pengetahuan yang menghabiskan apa ini? Tenaga ya, dana, termasuk teori Darwin ya, yang sudah lama dikecam banyak orang mulai dimunculkan lagi ya. Manusia katanya kok dilihat mirip-mirip kerang, simpulannya kerang moyangnya. Cuma dengan adanya perubahan-perubahan itu yang disempurnakan, nah jadi agak cakep sedikit deh mereka. Muncul teori baru, nanti kalau sudah 100 tahun belakang ya, kembali metode semuanya dipengaruhi dengan banyak hal ya, karena kemajuan teknologi yang ada macam-macam ya, giginya jadi kecil-kecil ya. Nah kenapa? Katanya karena saat itu semua makanan itu dibikin super lunak. Ya, sekarang ada presto ya. Tambah lunak. Jadi enggak susah payah untuk ngunyah sehingga gigi pertumbuhannya kurang. Ya. Jadi manusia di zaman belakangan nanti itu giginya akan kecil-kecil. Dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, nah, ini uang kerjaan. Nah, Pak, menghabiskan dana dan uang dan juga pikiran, tapi menyimpang. Ya, seenaknya sendiri saja. Ya, nah, kalau baik, jadi jangan mengatasnamakan ilmu pengetahuan, kemudian menghalalkan segala lain. Cara termasuk menerjang aturan syariah dengan alasan ilmu pengetahuan. Nah, tidak semua ilmu pengetahuan itu baik. Ya, yang baik diambil, yang tidak baik tidak boleh diambil. Allah Taala Alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.